Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, atas ni'mat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, falahul hamdu wal minnah. Semata-mata nikmat darinya kita dapat kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di masjid, untuk mengkaji salah satu di antara ilmu-ilmu agamanya dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan di antara ilmu paling mulia, ilmu yang mempelajari tafsir kalamnya, kalam Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dari awal-awal tafsir surat Al-Mujadilah. Di pertemuan sebelumnya telah kita ambil, ya, kita bahas satu ayat, ayat yang pertama, dan sedikit kita baca dari ayat yang kedua. Di mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qasami Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan, qawla allati tujadiluka, seorang wanita yang mendebatmu, fi zawjiha, terkait dengan perkara suaminya, wa tashtaki ilallah, dan ia pun mengeluhkan urusannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, sementara Allah Maha mendengar dari perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Telah kita jelaskan dan kita baca dari kalam Syekh Sa'di rahimahullah, dan ini terkait pasangan sahabah sahabiyah dari kalangan Ansar, ya. Dan kita sebutkan bahwasanya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, tentu beliau tahu dan tidak mungkin tidak tahu siapa itu yang dimaksud, ya. Namun karena suatu pertimbangan tentu beliau tidak menyebutkan siapanya. Namun karena satu dan lain hal, ya, kita sebutkan, nah, terkait dengan kisahnya. Kenapa? Karena di tafsir-tafsir yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, disebutkan, ya, nama sahabat sahabiyahnya, dan bahkan, ya, dalam beberapa riwayat hadis seperti riwayat Ahmad yang dinukilkan Ibnu Katsir, sampai kepada, yaitu apa yang dikisahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Demikian pula yang dikisahkan oleh Ibnu Abdullah bin Salam, ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tersebut nama sang wanita. Belum lagi ini bukan celaan terhadapnya, ya. Karena nanti didengar keluh kesah wanita tersebut, dan Allah turunkan ayat untuk jalan keluar kepadanya, dan ini menunjukkan diijabai, didengar permohonan dan permasalahan wanita tersebut. Dan di sana ada beberapa riwayat, ya, namun dilemahkan oleh para ulama al-hadis, ya. Seperti kisah Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan dan bersama para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berusia, dan itu setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar berhenti dan sengaja menemui wanita tersebut, sampai para sahabatnya, teman-teman Umar, heran, kau tinggalkan orang-orang mulia Quraisy untuk seorang wanita ini, ya. Kemudian dikatakan, tidakkah kau tahu siapa dia? dialah seorang wanita Ansar yang didengar doanya min fawqi sab'i samawat, dari atas lapis langit ketujuh ya. Yaitu turun surat Al-Mujadilah ini. Ya, sekalipun dilemahkan sejumlah ulama hadis riwayat tersebut, namun ya jelas kisah dalam riwayat-riwayat yang lain memang Allah turunkan ayat ini dan turunnya hukum-hukum seputar zihar ya terkait dengan kasus wanita ini dengan keluarga ataupun suaminya ya. Di sela-sela ini kita baca beberapa hukum dan tambahan riwayat dari kitab yang lainnya, namun kita baca tentu dari tafsir Syekh Sa'di rahimahullah terlebih dahulu. Beliau mengatakan terkait dengan ayat ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala atas hikmahnya Allah jelaskan hukum-hukum ya, bukan hanya terkait kasus yaitu Khawlah binti Tsa'labah ya, tetapi juga dipakai dan digunakan untuk selainnya dari kaum muslimin. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Ini ayat kedua. Yang artinya ya kata Allah maknanya, dan orang-orang atau orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian terhadap para wanitanya, istri-istrinya, tidak bukanlah mereka itu ibu-ibu mereka, tidak lain ibu-ibu mereka adalah yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka telah mengucapkan suatu ucapan yang mungkar dan buruk, suatu kebatilan, ucapan batil dan palsu, ya zura, kepalsuan, kebohongan, karena istri bukan ibu. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, al-mudhahara min az-zawja an yaqula ar-rajulu li zawjatihi anta 'alayya ka dhahri ummi. Yang namanya mudhahara ataupun zihar ya. Ya, ada makna lain muzaharah itu demo ya, yang dibahas oleh para ulama, hukmul muzaharah hukumnya demo ya, dibahas oleh para ulama. Tapi yang dimaksud muzaharah di sini zihar. Apa yang dimaksud seorang suami ya, yaitu melakukan zihar terhadap istrinya, yaitu an yaqula rajul li zaujati, dengan dia mengucapkan anta alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Au ghairihi min maharimihi, atau yang selainnya dari mahram-mahramnya. Dan ini pendapat yang ya cukup kuat, bukan hanya berlaku ya pada penyerupaan istri terhadap ibunya ya, tetapi juga berlaku pada mahram-mahramnya yang lain. Adapun ucapan yang pertama, anta alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku, maka ini ijma ya, itu termasuk zihar. Nanti akan kita jelaskan hukum-hukumnya insyaallah taala, termasuk zihar. Dan dinukilkan ijma, para ulama sepakat itu adalah termasuk bentuk zihar yang dilarang, mengatakan anta alayya ka dhahri ummi, atau yang maknanya engkau bagiku, hai istriku, engkau seperti punggung ibuku. Ibnu Qudamah menukilkan hadza zihar ijma'an. Ini masuk pada kategori zihar dengan kesepakatan ulama. Kemudian beliau menukil ucapan Ibnu Munzir, qala Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilm 'ala anna tashriha zihar an yaqul anta 'alayya ka dhahri ummi. Para ulama sepakat ya menyebutkan zihar itu dengan jelas seperti ucapan anta alayya ka dhahri ummi. Ini. Adapun yang selain-lainnya di sini disebutkan bagaimana jika ka dhahri ukhti atau ka dhahri ya ammati, kau seperti ya ya bagiku seperti halnya adikku atau yang semisal ya. maka nanti akan kita terangkan. Dan di sini terkait dengan penyerupaan tersebut bukan terhadap ibunya, tetapi terhadap mahram-mahramnya yang lain. Maka menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahowi, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan itu pun termasuk. Jadi Imam Syafi'i punya dua qaul dalam masalah ini. Dan Syekh Sa'di bersama jumhur ulama terkait dengan hal ini, karena dalam fikih itu kalau membicarakan hukum-hukum bukan hanya ada Alkitab, dalil Al-Quran, yang kedua dalil As-Sunnah, yang ketiga dalil Ijma', yang keempat Qiyas. Dan Qiyas ini tidak sembarangan, tidak semua Qiyas diterima, tetapi Qiyas yang mu'tabar, mengkiaskan sesuatu yang ada dalilnya dengan yang lainnya yang tidak ada tetapi hukumnya sama. Anggaplah contoh misalnya supaya mudah ya, zakat fitrah dengan beras itu kalau antum cari dalilnya di Al-Qur'an 30 juz tidak bakal ketemu. Dalam hadis-hadis juga tidak ada ya, zakat fitrah dengan ya beras. Tapi disebutkan beberapa yang lainnya, ada tamr ya, ada gandum, pur atau syair ya, dan seterusnya. Lalu dari mana para ulama? Dari lafaz ta'am. Ya wa kana ta'amuna yauma id. Saat itu makanan pokok kami adalah itu, gandum. Ya, Rasulullah dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak makan beras, tidak makan nasi ya, tetapi gandum dibikin roti. Nah, kemudian para ulama berkata dengan lafaz wa kana ta'amuna yauma id, saat itu makanan kami adalah tadi dan sekarang makanannya adalah ini, maka masuk. Ya, riba disebut ya az-zahab wal bidzahab ya wal fidda bil fidda wal bur bil bur wal syair bil syair wat tamr bit tamr wal milh bil milh sawa'an bis sawa'in mithlan bi mithlin yadan bi yadin, masuk padanya riba, emas dan perak. Tapi yang dimaksud dalam hadis lain ad-dinar bid dinar wad dirham bid dirham la fadla bainahuma, tidak boleh dinar ditukar dinar selisih harga dirham dengan dirham. Nah, para ulama memasukkan mata uang sekarang, entah rupiah, dolar, real, masuk padanya karena sama-sama sebagai mata uang. Saat itu dirham adalah dirham emas dari Romawi. Dinar emas dari Romawi, sementara dirham perak dari Persia. Dan contoh-contoh yang lainnya banyak ya. Dan masalah qiyas ini ada yang menolak qiyas sama sekali ya, seperti Zuhiri atau Jumud ya, kebablasan tidak baik, menolak mutlak juga tidak baik. Artinya berlebih-lebihan dalam qiyas juga tidak baik, tetapi menolak qiyas sama sekali juga kurang tepat ya. Ya, ada di sana kalau antum cari dalil, adakah dalil haramnya memukul orang tua? Di Al-Qur'an 30 juz enggak bakal ketemu. Tapi yang ada larangan mengucapkan ah atau uf kepada orang tua. Wala taqul lahumā uf wala tanharhumā, jangan kau mengatakan ah kepada orang tuamu. Nah, kalau mengatakan ah saja tidak boleh, membentak orang tua saja durhaka, apalagi memukulnya. Itu namanya qiyas, tapi qiyas aula. Kalau Ka'ab bin Ujrah karena masalah kutu saja boleh dicukur, padahal dilarang saat ihram mencukur rambut, kuku, bulu dan yang lainnya sampai tahallul selesai umrah atau haji dari ihramnya, tapi dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengganggu ibadah karena rambutnya penuh kutu. Apalagi orang yang jatuh terbentur butuh dioperasi, digundul rambutnya, lebih boleh lagi. Tapi kalau dicari mana dalilnya bolehnya cukur rambut untuk operasi sakit, enggak ada. Yang ada isyarat tadi, maka Al-Quran datang dengan yang semisal dengan ini. Nah, ada qiyas yang qiyas aula dan ada qiyas hal-hal yang serupa dan mirip. Dan jumhur berpandangan tadi ummi itu termasuk mahram, ya. Begitu pula adik, bibi dan seterusnya. Mahram mana saja yang haram dinikahi, haram dijimai, maka kalau diserupakan, engkau menyerupakan istri dengan mahramnya, hukumnya sama. Dari pendapat jumhur ulama rahimahullah ta'ala ya. Dan di sana ada kalanya Zuhiriyah, ini sering kita pernah sebutkan, Zuhiriyah ada kalanya berpegangan dengan wahyu ya, sampai sebagian orang mengatakan ya saklek istilahnya. Ada kalanya dikritisi keras oleh para ulama seperti idnuha somatuha, seorang wanita dinikahi kalau dia diam saja dan tidak menjawab maka itu tanda setuju. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bicara apa-apa, mau dilamar, mau dinikahi dia diam. Maka diamnya dia tanda setuju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idnuha somatuha. Ya sebagian zahiri ya berpandangan kalau dia jawab mau malah tidak boleh dinikahi. Ya ini tentunya pendapat yang lemah. Karena maksudnya kalau diam saja mau boleh, apalagi menyatakan iya mau. Ya. Kemudian pula juga contoh-contoh yang lainnya banyak ini dibahas di usul fiqih seperti diterangkan di dalam usul milik usul. Tetap ketika ia itu dia bersandar hanya pada akalnya sehingga menyebabkan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk sujud kepada Adam, malaikat tidak pakai akal-akalan. Perintah Allah sami'na wa ata'na, langsung sujud. Namun iblis, kenapa aku suruh sujud kepada Adam? Dia dari tanah, saya dari api, lebih hebat api, ya. Kalau mau kita tambahi, saya lebih senior, lebih dulu diciptakan, dia anak baru. Kenapa bukan dia yang suruh sungkem sama saya? Kenapa saya yang suruh? Dengan akal-akalan akhirnya menentang firman Allah. Itu yang sekarang disebut akhirnya banyak syariat kemudian mereka buang. Oh kalau wanita pergi harus pakai mahram, itu kan zaman dulu mas. Zaman Nabi masih banyak begal, perampok, masih ini itu. Sekarang aman, ada pak polisi di pesawat, banyak petugas bandara, di naik bis ini itu aman. Apalagi ini cuma 2 jam, 3 jam. Kenapa harus disyaratkan mahram? Bahkan sampai tingkat jilbab saja sudah tidak disyariatkan. Waliyadzubillah. Maka sampai tingkat sangat berbahayanya seperti itu. Kata Umar, iyakum wa ashabar ra'i, hati-hati kalian dari para pemuja akal. Ayatumul ahadith, mereka berat menghafalkan hadis-hadis. Faqalu bira'ihim, fadallu adallu. Akhirnya mereka berkata dengan dasar akal mereka, sehingga mereka pun tersesat dan menyesatkan orang lain. Baik. Ada pun dalam masalah fikih ini lebih longgar, memang. Ya. Namun, ini pendapat yang menggunakan kias ini cukup kuat, asal yang dikiaskan itu mirip dan serupa. Ya, jumhur ulama Imam Malik, Ahmad, Ishaq dan seterusnya ini memilih mahram termasuk diserupakan bisa masuk hukum zihar. Kembali ke kalam Syekh Sa'di, au anta alayya haram. Ya. Wa kana al-mu'tad 'indahum fi hadha al-lafz adh-dhahr. Atau seorang mengatakan anta alayya haram, engkau bagiku haram. Suami mengatakan kepada istri, engkau mulai saat ini bagiku haram. Tanpa menyebut punggung ibu, tanpa menyerupakan dengan mahramnya, pokoknya mengatakan engkau bagiku haram. Mengharamkan seorang istri yang telah Allah halalkan, telah Allah karuniakan, dia mengharamkan atas diri. Ya. Ini pun masuk. Hanya saja kata Syekh, karena maksudnya adalah beberapa isyarat tadi untuk dan ini di masa jahiliyah dulu sering mereka gunakan. Syekh Sa'di mengatakan wa kana al-mu'tad 'indahum fi hadha lafz adh-dhahr. Tetapi hal yang biasa di sisi mereka orang Arab lebih-lebih masa jahiliyah dulu adalah menggunakan lafaz dhahr, punggung, terutama punggung ibu. Anti alayya ka dhahri ummi, ya. Anti alayya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Itu yang biasa mereka ucapkan. Ya, walihada sammahullah ziharan. Oleh karenanya Allah sebut itu sebagai zihar. Allah sebut itu sebagai zihar. Ya. Dan dulu zihar ini, ya, kita tambahkan di masa jahiliyah dianggap sebagai talak. Kemudian datang syariat, ya, kemudian merubahnya tetap, ya, dan ini dijadikan suatu yang haram dan belum jatuh talak, tetapi hendaknya si pengucap membayar kafarah jika dia ingin kembali kepada sang istri, ingin kembali kepada sang istri, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan itulah ucapan mungkar, ya, yang besar. Dan ada hal-hal yang terkait dengan masalah, ya, talak, ya. Ada nikah, pernikahan, ada talak, zihar, dan ila. Ya, itu ada bahasnya tersendiri masing-masing, ya. Ya, kalau ila itu, ya, demi Allah saya tidak bakal menggaulimu. Ya, demi Allah saya tidak bakal menyentuhmu, atau yang semisal itu. Kalau di sini adalah zihar, dan itu di masa jahiliyah teranggap sebagai talak. Dan kembali ke sini, maka dikatakan oleh Syekh di sini, faqala alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Dan orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian, ya. Dan ini Allah jadikan hukumnya umum. Akhirnya berlaku bagi kaum muslimin, bukan hanya kepada, ya, Khawlah bin Tha'labah atau suami dari Khawlah bin Tha'labah. Dan orang-orang yang melakukan zihar kepada istri-istri mereka, mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ai kaifa yatakallamuna bihadzal kalam alladhi yu'lam annahu la haqiqatalah. Bagaimana mungkin mereka mengucapkan ucapan seperti itu yang tidak, atau yang jelas diketahui tidak ada hakikatnya. Artinya jelas istri-istri, ibu-ibu, dan bukan ibu itu istri, dan tidak sebaliknya. Fayushbihuna azwajahum bi ummahatihim. Ya, yang bukan merupakan fakta sehingga mereka menyerupakan istri-istri mereka dengan ibu-ibu mereka, allati waladnahum, yang mana ibu-ibu mereka itu yang telah melahirkan mereka, sementara istri tidak. Walihada azzamallahu amrahu wa qabbaha. Oleh karenanya Allah membesarkan urusan ini, menjadikannya sebagai urusan besar dan dosa besar. Wa qabbahu, dan Allah, ya, menyatakan keburukan hal tersebut. Faqala, dan Allah menyatakan, wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sesungguhnya mereka telah mengucapkan ucapan yang mungkar dan palsu. Ai qaulan syani'an, ucapan munkaran minal qawli wa zura, munkaran minal qawl, yakni ucapan yang sangat jelek, ya, sangat mungkar, sangat keji dan kotor. Wazura ay kadiban, dan sangat dusta, kepalsuan, zur. Wa inna Allah la afuun ghafur, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Amman sadara minhu ba'dul mukhalafat, kapan Allah mengampuni dan memaafkan terhadap orang yang muncul darinya ba'dul mukhalafat, sebagian mukhalafah, sebagian penyelisian syariat, ya, ucapan atau yang semisal, ya, muncul darinya. Tetapi fatadarakaha bitaubatin nasuh, tetapi kemudian setelah itu dia susul, setelah sadar, dengan taubat, taubat yang nasuha, maka niscaya dia akan mendapati Allah maha pengampun, maha pemaaf. Allah tawwab, maha penerima taubat, jika taubatnya taubat nasuha, ya, sekalipun dia berbuat salah atau mukhalafah, hal-hal yang menyimpang dari syariat, namun segera dia susul dengan taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat pura-pura, taubat yang sungguh-sungguh, niscaya Allah akan mengampuni dan memaafkannya. Termasuk di dalam permasalahan ini, yaitu masalah az-zihar, ya. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang kisah tersebut, ya, Khawlah binti Tha'labah yang, ya, mengatakan, ya, tentangku dan suamiku Allah turunkan awal surat ini, ya, kemudian menceritakan beberapa hal, ya. terjadi sesuatu, ya, kemudian suaminya singkatnya kemudian suaminya marah dan mengatakan anti alayya kabari ummi, ini dia. Kemudian setelah itu tidak berapa lama dia ingin kembali menggauli, mendatangi istrinya, maka istrinya langsung tahan diri, ya, tidak, demi Allah, engkau tidak bakal, aku tidak bakal engkau sentuh setelah apa yang engkau ucapkan tadi, sampai aku bertanya atau berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Hatta yahkumallahu wa rasuluhu fina bihukmi, sampai Allah dan Rasulnya menetapkan hukum di antara kita. Ya, dan sampai terjadi beberapa hal, kisahnya lumayan panjang, sampai dia datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagiannya ucapan didengarkan Aisyah, sebagiannya samar-samar tidak seperti yang lalu. Ya, sempat dinukilkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya khuwailah ibnu ammika syekhun kabir fattakillah bih. Wai khuwailah, nama ya juga lain dari khawlah. Wai khuwailah, ya kayak Salman, Sulaiman, Utsman, Utsaimin, itu kitab Utsaim, itu namanya bentuk tasghir. Ya, ada Hasan, Husain. Yang gede Hasan, yang kecil Husain. Yang gede Utsman, yang kecil Utsaimin, ya. Yang gede Salman, yang kecil Sulaiman, ya. Dan yang semisal itu, ya. Khuwailah. Tapi orangnya sama. Khuwailah. Karena dia jauh lebih muda dari suaminya, entah disebut apa, khuwailah. Saudara sepupumu itu, anak pamanmu itu adalah, ya, ini suaminya. Seorang yang sudah berusia, beliau sudah sepuh. Fattaqillahi, takutlah engkau kepada Allah tentang urusannya. Itu suamimu kembali. Kemudian dia mengeluhkan, dia mengatakan demikian-demikian, sampai kemudian Allah turunkan firman-Nya ini, ya. Kemudian disebutkan, ya khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibik. Wai khuwailah, ya, malam itu. Kemudian disebutkan, sungguh Allah telah turunkan tentang urusanmu dan suamimu, ya, ini. Kemudian summa qara alayya, Nabi membacakan kepadaku, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, dan seterusnya. Kemudian sampai pada kisah pembayaran kafarah, bebaskan budak. Ya, suami saya enggak punya budak. Ya sudah, berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, dan seterusnya sampai akhir. Ini juga terkait dengan hukum-hukum kafarahnya. Insyaallah kita baca. Kita lanjutkan dari kalam Syekh Sa'd radhiyallahu ta'ala. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu. Dan orang-orang yang melakukan zihar, ya, terhadap para wanita mereka. Ya, dan ini, ya, banyak ulama menafsirkan hanya istri, ya, ya, budak tidak. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan. Nah, di sini Syekh Sa'd menyebutkan sebagian khilaf ulama, tapi yang masyhur, yang ku dan yang kuat. Wa illa sebenarnya aqwal ulama, pembahasan ulama lebih dari dua pendapat ini. Syekh mengatakan dua saja. Ikhtalafal ulama fi makna al-aud. Para ulama khilaf tentang makna aud di sini. Orang-orang yang melakukan zihar, ya, terhadap istri-istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian dikatakan fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa, maka mereka harus membebaskan budak sebelum mereka bersentuhan. Zalikum tu'azu nabih wallahu bima ta'maluna khabir, dan seterusnya. Faman lam yajid, kalau tidak bisa, maka puasa 2 bulan. Siapa yang diwajibkan seperti ini? Dikatakan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka. Tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan. Nah, di sini mereka kembali dari apa yang mereka ucapkan ini. Di sana sebelumnya ada khilaf yang terlalu lama, ada yang mengatakan semata-mata melakukan zihar maka mereka sudah harus bayar kafarah. Ini pendapat yang lemah, ya. Mengatakan anti alayya, betul dosa, ya, betul itu haram. Tapi apa langsung disuruh bayar kafarah? Belum tentu. Kalau dia tidak ingin rujuk kembali, tapi memang mengucapkan itu kemudian talak, ya sudah, tidak ada kafarah-kafarah. Memang betul-betul dicerai, ditalak. Tapi kalau dia mengucapkan itu, setelah itu kembali menggauli istrinya, padahal sebelumnya sudah mengatakan engkau bagiku seperti ibuku. Nah, inilah jumhur ulama artinya berpandangan itulah yang wajib membayar kafarah. Hanya saja di antara jumhur mayoritas ulama, mereka ada khilaf apa yang dimaksud kembali ini. Hanya sebatas kembali berazam, bertekad kembali kepada istrinya, atau sampai dia itu sudah menyetubuhi. Ya. Saat itulah diwajib apa? Artinya ketika artinya ingin melakukan itu, jima, ya, ataupun berazam, atau seperti apa? Dan termasuk di sana ada pendapat lain, pendapat yang lemah disebutkan, ya, Ibn Hazm mengatakan summa ya'uduna limaqan, kemudian mereka mengulangi. Yang dimaksud kembali terhadap apa yang mereka ucapkan itu maksudnya nyebut dua kali. Anti alayya kadhari ummi, nanti waktu lagi diulangi lagi anti alayya kadhari ummi. Dan ini pendapat yang lemah. Sebab dalam kejadian kisah tadi, istrinya Khawlah bin Tha'labah dan ada sahabat lain yang juga kejadian lihat, dua-duanya tidak mengucapkan itu dua kali, tetapi dia mengucapkan itu dan ingin menyentuh istrinya. Ya, setelah itu istrinya nandi dan tanya ke Rasulullah SAW dan sebagainya. Nabi larang langsung. Ya, ya, seperti sahabat yang lain, Sakhar, siapa namanya tadi, ada sahabat kisah yang lain, dilarang. Jangan engkau sentuh dia sampai engkau bayar kafarah. Nah, ini menunjukkan al-aud. Yang dimaksud bukan mengulangi kalimat. Kemudian disebutkan Syekh ikhtalaf al-ulama bima'na al-aud. Para ulama khilaf tentang makna al-aud kembali dalam ayat ini. Faqila ma'nahu al-azm ala jima' man zahara minha. Ada yang mengatakan maknanya adalah bertekad untuk menjima'i wanita yang dizihharnya, yang diucapkan anti alayya kadhari ummi tadi, atas semakna itu. Wa annahu bi mujarrad azmihi tajibu alaihi al-kaffarah al-madhkurah, dengan semata-mata dia bertekad ingin kembali berazam mendekatinya, maka telah wajib padanya kafarah yang disebut. Wa yadullu ala hadha anna Allah taala dzakara fil kaffarah annaha takunu qabla al-masis. Di antara yang menunjukkan ini pendapat mereka adalah ketika Allah menyebutkan tentang masalah kafarah, fatahrir raqabat, maka membebaskan budak min qabli ayyatamassa, sebelum mereka bersentuhan, berarti baru mau azam. Wa dzalika innama yakunu bi mujarrad al-azm, itu semata baru tekad belum melakukan, min qabli ayyatamassa. Wa qila ma'nahu haqiqatul wata', dan ada yang mengatakan itu betul-betul telah melakukan wata', betul-betul telah menggaulinya, baru dia kena kafar. Wa yadullu ala dzalika anna Allah qala thumma ya'uduna lima qalu walladzi qalu innama huwal wata', ya, yang dimaksud yang mereka ucapkan adalah tentang jima. Ketika orang mengatakan engkau bagiku haram apa untuk diperlakukan seperti tadi, dan nanti akan kita bahas kalau tidak cukup waktunya di pertemuan depan, bagaimana seorang menyerupakan dengan ibunya tapi bukan maksudnya adalah untuk mengharamkan istri. Nah, ini penting. Ya, mungkin ada orang gimana kalau menyerupakan dengan ibu atau istri, ini ada pembahasan lain, ya. Wa ala kullin min al-qawlain idza wajada al-aud sara kafaratu hadza at-tahrim. Tahrim raqabah. Dan menurut pendapat manapun yang azam ataupun yang masuk jima, jika dia melakukan hal tersebut, maka kafarah dari pengharaman terhadap istrinya tadi adalah yang pertama fatahrir raqabah, membebaskan budak. Dan di sini Syekh mengatakan mu'minah kama kuyyidat fi ayatin ukhra. Dan itu adalah budak yang beriman. Raqabah mu'min, yang beriman. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat yang lain, fatahriru raqabatin mu'minah, itu dalam ayat dalam tebusan diat, ya, ya, wa man qatalahu minkum ya mutaammidan fajaza'u apa di antara qisas diat, kalau tidak qisas turun ke diat, maka fatahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak mu'minah. Dan ini para ulama khilaf, apakah dalam masalah ini juga diterapkan seperti yang lain, ya, ataukah masing-masing kasus tersendiri. Ada yang mengatakan membebaskan budak mu'minah hanya pada diat. Adapun di sini membebaskan budak sebagai kafarah dihar, cukup budak begitu saja umum seperti disebut di sini. Namun sejumlah ulama seperti Syekh Asadi mengatakan dikaitkan ayat 1 dengan yang lainnya, dan itu sesuai dengan maqasid syara' dan asal muasal daripada perbudakan. Dan di situ adanya pembebasan ketika sudah beriman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sahabat yang menyesal punya kambing banyak, kemudian salah satunya dimakan serigala, ya. Dan dia menyesal karena yang jaga budaknya ditampar. Mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesal, Nabi perintahkan bawa ke sini. Nabi tanya, "Aina Allah? Di mana Allah? Wa man ana? Siapa saya?" Dia mengatakan, "Allah fis sama, Anda Rasulullah." Maka Nabi memerintahkan bebaskan dia karena dia beriman. Iktikha fa inna mu'minah. Ala kullin minal qawlain, dari pendapat manapun, apabila seorang hendak kembali merujuk kepada istrinya setelah mengharamkannya dengan beberapa ucapan zihar tadi, ya, maka kafarahnya adalah seperti yang Allah sebutkan, dan ini ala tartib, dengan berurutan, ya. Artinya satu dulu, kalau tidak bisa baru pindah ke berikutnya, bukan ala takhir. Ala tartib la ala takhir. Kalau ala takhir itu milih 1, 2, 3 A, B, C, silahkan pilih sesukanya. Tidak, A dulu, kalau tidak bisa baru pindah, baru pindah, dan seterusnya. Yang pertama adalah pembebasan budak, dan ini tentunya untuk di zaman kita tidak memungkinkan, dan nanti ada yang setelahnya. Namun terkait dengan pembebasan budak ini, ya, perlu diingat dan dicamkan. Kenapa masih dibahas ada di Al-Quran? Karena bukan tidak mungkin ada lagi. Dan sisi lain, selama masih ada kekufuran, di sisi lain bukan berarti Islam yang mengajarkan memperbudak semata-mata. Bahkan sejak dulu adanya perbudakan manusia itu bukan hanya di Islam, ya. Fir'aun memperbudak Bani Israel, kerja paksa, suruh apa, angkat batu, bikin piramida. Bani Israel sekian lamanya hingga dibebaskan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa kemudian nyebrang Laut Merah dan sampai dikejar dan mereka ditenggelamkan oleh tentara Fir'aun. Al-Muhim. Dan bahkan sebaliknya, justru Islam yang banyak andil untuk membebaskan manusia dari belenggu perbudakan. Tetapi tidak semata-mata demikian. Para sahabat punya budak, Rasulullah juga demikian punya beberapa budak-budak-budak, dan mereka kafir. Namun demikian Islam melarang untuk jangankan menyiksa mereka sebagaimana dilakukan musyrikin terhadap Bilal, terhadap Utsman dulu, atau terhadap yang lain-lainnya, ya, Ammar bin Yasir, ya. Mereka penyiksaan bukan hanya terhadap budak, bahkan orang merdeka pun keluarga mereka mereka siksa, apalagi terhadap budak. Dalam Islam jangankan menyiksa, ya, bahkan semata-mata untuk memberikan pekerjaan melebihi batas kemampuannya pun dilarang. Memberikan pekerjaan yang dia tidak mampu. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan duduk bersama. Ada sahabatnya yang budak, yang merdeka, ya, bahkan mungkin orang sekarang jangankan budak, makan bersama pembantu rumah tangganya saja gengsi, ya. Rasulullah SAW tidak demikian. Maka Islam, ya, ya, tapi demikian sering dikambing hitam, kan, ya. Pada Islam yang sangat banyak andil membebaskan manusia dari perbedaan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang hukumannya bebaskan budak, bebaskan budak. Dan disebutkan fadilahnya sekian besar. Barang siapa membebaskan budak, dia akan mendapatkan fadilah demikian-demikian. Dan salah satu bentuk disyariatkan kafarah penebusan kesalahan itu adalah dengan membebaskan budak adalah masalah ini, masalah zihar. Dikatakan, tetapi di sini tahrirur raqabah dikaitkan dengan raqabah mu'minah atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ya mu'minah muslimah, dan sekian banyak hikmah, ya. Zakar au unsa, baik laki-laki atau wanita, ya. Karena tidak disebut budak yang bagaimana, laki-laki atau wanita, silahkan, ya. Bisyart an takuna salimah minal uyub al mudarrah bil amal, dengan syarat dia selamat dari cacat yang memadaratkan dalam beramal. Bukan budak yang lumpuh, yang tidak bisa, ya. Seorang berkorban lillah, ya, kalau budak yang lumpuh, yang ngerepoti majikannya dibebaskan, ya malah seneng, ya. Wong ini ngerepoti saya, harus ngasih ini. Tapi budak yang kuat, bisa memberi pemasukan untuk majikannya, ini suruh dibebaskan. Mingkobliya yatamassa, sebelum mereka bersentuhan, ay yalzam az-zauj an yatruka wat'a zaujatihi allati dhahara minha hatta yukaffir bi raqabah. yaitu wajib atas suami untuk meninggalkan menjima istrinya yang dia lakukan zihar sampai dia membayar kafarah dengan membayar budak tersebut, membebaskan budak. Dzalikum tu'aduna bih, ai dzalikum al-hukmu alladzi dzakarnahu lakum, itulah hukum yang telah kami sebutkan kepada kalian, tu'aduna bih, yang dinasihatkan kepada kalian, ai yubayyin lakum hukmahu ma'at tarhibi al-maqruni bih, yang telah Allah jelaskan hukumnya diiringi dengan menakut-nakuti, ya, li'anna ma'nal wa'ad zikrul hukum ma'at targhibi wa tarhib, adanya dorongan dan adanya ancaman dari berbuat pelanggaran itu dan dorongan untuk berbuat baik. Falladhi yuridu an yudhahir idza dzakara annahu yajibu alaihi idzku raqabah kaffa nafsahu anhu. Orang yang mau melakukan zihar, kalau dia ingat ada hukumannya, dia tidak lagi jadi melakukannya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Fayujazi kulla 'amilin bi amali, sehingga Allah akan membalas setiap orang melakukan dengan amalannya. Kemudian setelahnya, famalam yajid, siapa tidak dapat budak, ada berikutnya puasa dan seterusnya, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wal ilmu indallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.